Namamu akan selalu ada dalam dadaku. Bendera merah putih menjadi semangatku. Selalu ku ingat perjuangan pahlawan yang berkorban demi bangsa tanpa mengenal tanda jasa. Kami sebagai pemuda penerus bangsa siap membela dan membangun negara. Walaupun jiwa raga menjadi taruhannya, ku tak akan gentar, ku akan tetap melangkah. Yeah. Karena inilah tanah airku, karena semua demi Indonesiaku. Yo. Di bawah naungan Sang Garuda, semangatku berkobar dan tak pernah padam. Dengan semangat 45 dan berpedoman Pancasila, kami putra dan putri Indonesia ingin membuat negara ini bangga. Dengan segudang prestasi ku junjung negara ini hingga tak pernah tertandingi, mewujudkan cita-cita bangsa menjadi negara yang aman dan sentosa serta seutuhnya merdeka. Bila Indonesia ku hilangkan airku, dapat dimana ku dilahirkan dan pusatkan segala bentuk penjajahan dan pemberontakan pasti akan tak lawan. Karena ku cinta Indonesia, tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup.